sutra sama seperti dulu lagi. Kau bukan seperti yang saya kenali. Kau berubah. Hey, kau berubah. Kau akan tetap bertahan. Karena kau kelakuan sutra menunjukkan kalau kau sayang sama. Semakin layu. Jangan bertahan kalau mampu kelakuan cuma bikin galau. Tanpa kau sadari itu sah setengah mati kalau kau gitu. Kalau kau sayang beri bukti. Cinta butuh kepastian bukan janji. Tolong jangan kau permainkan hati. Jaga cinta ini sampai mati. Yeah, please. Jangan kau berubah atau mengalah. Karena saya rasa ada yang salah. Tapi saya coba untuk percaya. Hey, sayang, ada apa dengan kau yang terus makin berubah, tenggelam bersama dengan ego. Coba dekat sini, saya tanya, kenapa kau sutra sama? Buat kau sampai begini. Jujur sayang tak terkuat. Jika terus begini, coba tolong kau tunjukkan dan buktikan. Ya kalau memang semua terasa seperti yang kau pikirkan. Apa yakin kau akan tetap bertahan? Karena kau pukul lakuan suka menunjukkan kalau kau sayang sama saya. Dan berharap semua telah hilang dengan miris. Buktikan tadi kau puas hati. Bukan dia yang datang lalu pergi. Genggam sapu tangan kalau kau ragu. Dan bersandarlah pada sesaat kau pun ingin mengadu. Kau sudah ragu, kau telah apa berlabuh. Cinta yang kau intaru itu bukan hal baru. Yakin tu kau bisa bertahan dalam cinta. Kau buat segelisah karena kau semakin berubah. Coba kau buktikan agar bisa lanjutkan. Terus seperti kilauan, gelap seperti awan. Mungkin sayang kurang, kau kasih peluang. Dulu tong berjuang namun tuh mulai menghilang. Kau sutra sama seperti dulu lagi. Kau bukan seperti yang saya kenali. Kau berubah.